Sudah zuhur ya? Ya. Hah? Apa? Belum. Kenapa belum? Saya berharap sudah masuk zuhur sehingga enggak ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan boikot? Apakah Khawarij bisa dianggap demikian? Bagaimana tindakan pemerintah terhadap mereka secara syariat? Boikot itu al-Kharij, orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah. Nah, itu namanya boikot. Orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah. Apakah Khawarij bisa dianggap demikian? Naam. Iya. Karena mereka tidak mengakui pemerintah yang sah. Yang mereka anggap tidak menjalankan hukum Allah. Mereka menyatakan kafir pemerintah atau penguasa yang seperti itu, sehingga mereka keluar dari ketaatan, melakukan pemberontakan. Ya. Ini ciri khas dari Khawarij dari masa ke masa hingga zaman kita sekarang ini. Ya. Paling benci mereka melihat pemerintah itu. Paling tidak suka melihat aparat polisi, tentara. Paling tidak suka. Karena dianggapnya sebagai antek pemerintah yang kafir. Tidak segan-segan mereka mengkafirkan kaum muslimin. Yang menurut mereka hidup di bawah pemerintahan yang kafir. Haula bughat. Mereka adalah bughat. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap mereka secara syariat? Pemerintah punya kewenangan untuk menghukum mereka. Apalagi Nabi alaihi salatu wasalam sudah memberikan arahan. Aina ma wajadtumuhu faqtuluh. Di mana saja kalian dapati mereka, bunuh mereka. Dalam hal ini tentu pemerintah punya kewenangan untuk melakukan hal itu dan tidak disalahkan ketika pemerintah melakukan hal tersebut. Sudah sesuai dengan aturan syariat. Walhamdulillah pemerintahan Saudi Arabia kita tahu bagaimana upaya mereka saat ini, bahkan dari dulu, untuk membersihkan kaum muslimin dari orang-orang Khawarij. Pemerintah Saudi tidak segan-segan untuk menghukum orang-orang yang memang jelas-jelas ya, membawa pemikiran Khawarij. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi buku-buku yang mereka tuangkan, pemikiran-pemikiran yang mereka tuangkan dalam bentuk buku pun sudah dilarang. Pemerintah kita juga harusnya melakukan hal yang sama. Ya. Jangan sekedar menumpas orangnya, tapi juga pemikirannya. Pemikiran mereka yang sudah dituangkan dalam bentuk buku, tulisan. Kita harus menyelamatkan negara ini. Ya. Kita harus menyelamatkan generasi kaum muslimin. Karena itu kepada aparat pemerintah tidak boleh sungkan untuk menghukum, menangkap mereka. Ya. Bagaimana cara melepaskan diri dari teman lama yang jelek agamanya? Kalau antum bisa nasihati dia, nasihati. Misalnya karena dulunya kita mengenal dia baik, kemudian dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita mengenal manhaj salaf, maka ada kewajiban untuk kita beri dia nasihat, arahan. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberinya petunjuk. Tapi kalau sudah upaya itu dilakukan, tinggalkan. Jika dia tetap dalam pendiriannya. Nah, lebih baik bermusuhan karena din di dunia ini daripada nanti bermusuhannya di akhirat, karena kita berteman dengan mereka sewaktu di dunia. Ya. Nah. Dan ini seperti prinsip dari seorang ulama salaf, Yahya bin Ma'in, ahlul hadis. Beliau mengatakan, lebih baik aku memiliki musuh seluruh manusia di dunia ini lantaran aku menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, daripada aku punya musuh Nabi alaihi salatu wasallam nanti di akhirat karena aku tidak mengamalkan sunnahnya. Bagaimana penjelasan hadis, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim maka di hari kiamat akan ditimpakan 7 lapis bumi kepadanya. Apakah bisa dianggap demikian bila seorang pedagang di atas trotoar yang mengambil haknya pejalan kaki? Nah, sehubung dengan hadis di atas tentang barang siapa yang mengambil tanah saudaranya secara zalim walau sejengkal, tawaqahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan padanya 7 lapis bumi. Ini hukuman bagi orang-orang yang melakukan hal itu, dan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut kabirun min kabairid dzunub, salah satu dari dosa besar. Karena suatu dosa dinyatakan sebagai dosa besar ketika ada ancaman khusus bagi siapa yang melakukannya. Ya. Hukuman di dunia dan ancaman di akhirat. Nah, sehubungan dengan yang kedua, hendaknya pedagang tidak boleh melakukan hal itu. Ya. Tidak boleh melakukan hal itu. Nabi memberikan arahan agar hak kita harus memberikan haknya jalan. Ya. Di antaranya adalah tidak mengganggu para pejalan kaki. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, berilah hak tariq. Ya. Berilah oleh kalian haknya jalan. Di antaranya adalah qabdul basar, ya. Kemudian juga tidak mengganggu para pejalan kaki. Jelas perbuatan ini adalah perbuatan yang salah, keliru. Namun tidak ada kaitannya dengan hadis yang pertama. Ya. Tapi perbuatan itu perbuatan yang keliru, dosa. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu adalah yang berupaya menyelamatkan kaum muslimin lain dari gangguan tangannya dan lisannya. Apakah Syekh Abdul Muhsin mentahdir anaknya Syekh Derajat? Allahu a'lam. Bagaimana dengan seorang yang terlanjur menikah dengan seorang wanita yang memiliki perangai yang jelek dan kurang dalam agamanya? harus melakukan upaya untuk memperbaiki ya, keadaan istrinya. Jika memang seorang wanita yang sudah menjadi istrinya itu memiliki perangai yang tidak baik, perangai yang jelek, maka upayakan untuk bisa memperbaikinya, menasehatinya dengan cara yang hikmah, yang lembut. Tampakkan kasih sayang kita yang besar kepadanya. Nah, dan memang menjadi nikmat yang paling besar ketika seseorang dikaruniai istri yang salihah. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan kepada kita semua, sebelum kita mencari teman hidup itu harus dilihat dulu kriterianya, terutama wanita yang akan kita jadikan pendamping hidup kita haruslah wanita yang baik agamanya. Ya. Hatta la nandam, supaya nanti di kemudian hari kita tidak menyesal. Kalau kecantikan ada habisnya. Ada habisnya. Ada masa-masa habisnya, ada masa-masa kita bosan melihatnya. Ya. Karena itu kecantikan bukanlah sesuatu yang jadi urutan paling utama. Tetap Nabi mengatakan taribat jadah. Ya. Fadfar bidatid din taribat jadah. Kamu dahulukan wanita yang baik agamanya. Ya. Kalau cantik enggak apa-apa. Ya. Enggak masalah. Tapi yang paling utama adalah din. Agama. Dan itu kecantikan yang sempurna. Kecantikan yang tidak akan pernah habis. Ya. Kalau cantik lahiriah saja ada masanya. Ada masanya. Ya. Ingat kita ini laki-laki. Ya. Diberi syahwat keinginan kepada wanita. Dan ingin memiliki wanita lebih dari satu. Ya. Itu sudah tabiat kita. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fankihu ma taaba lakum minan nisa matna. Nikahilah wanita-wanita yang menjadi pilihan kalian yang baik. Matna wa thulatsa wa ruba'. 2, 3 dan 4. Kalau satu itu biasa, lumrah. Tapi kalau sudah 2, 3, 4 itu luar biasa. Nah, jadi kita kembali kepada ini. Kalau seandainya pendamping hidup kita, istri kita, perangainya jelek, maka nasihati, arahkan. Bersabar dalam menghadapinya. Karena memang wanita walau bagaimanapun naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal, kurang agama. Sentuhlah perasaannya. Karena wanita selalu mengedepankan perasaan daripada akal. Perasaannya lebih kuat dibandingkan dengan akalnya. Bahkan agamanya sekalipun. Ya, bahkan agamanya sekalipun. Sepintar apapun, secerdas apapun wanita, sehebat apapun wanita, tetap saja wanita itu naqisatu aqlin wa dinin. Jadi jangan kasih kepercayaan yang terlalu berlebihan. Jangan dijadikan sebagai pemimpin. Ya. Nabi mengingatkan siapa yang menjadikan kaum wanita sebagai pemimpin maka binasa. Ya kan? Binasa, hancur. Karena itu jangan diangkat sebagai pemimpin, jangan diberi jabatan, jangan diberi kepercayaan. Kita laki-laki sebagai qawam, pemimpin. Wanita tidak bisa memberikan kebijakan. Kalau saran boleh, usul boleh, nanti hasil akhirnya bagaimana kaum laki-laki dalam urusan dakwah apalagi. Ya. Semua usulan datang, nanti diolah, digodok sama kita, kaum laki-laki. Ini baik, ini tidak baik. Ini bisa dilakukan, ini tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.